إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita lanjutkan kajian kita di mana kita masih dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-83. Allah Ta'ala berfirman, wa id akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah ketika kami di sini maksudnya itu Allah, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel. Apa isi perjanjian itu? La ta'buduna illallah. Yang pertama, jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Wa bil walidaini ihsana. Yang kedua, dan berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Wa dzil qurba, dan kepada karib kerabat. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Siapa itu anak yatim? Yaitu anak yang kehilangan ayah dalam keadaan ia belum balig. Wal masakin, demikian pula berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wa qulu lin-nasi husna, dan agar kalian berkata baik kepada manusia, mengucapkan kata-kata yang husna, yang baik. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Wa atuz zakah, bayarlah zakat. Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum. Kemudian ternyata apa yang terjadi? Kalian pun wahai Bani Israel berpaling kecuali sedikit saja di antara kalian. Wa antum mu'ridun, dan kalian pun i'rad, berpaling ya dari perjanjian yang Allah ambil tersebut. Padahal isi perjanjiannya masya Allah, semuanya kebaikan. Tapi dasar Bani Israel ya, mereka jiwanya bukan jiwa orang yang ingin berbuat kebaikan. Kebanyakan mereka inginnya berbuat kerusakan, mengikuti hawa nafsu. Sehingga akhirnya, ya padahal perintah-perintah Allah yang itu bermanfaat untuk hidup mereka, bermanfaat untuk masyarakat dan yang lainnya, ternyata mereka tidak menyukainya. Kita sudah mengambil beberapa faedah, namun kita ulangi, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah, di antara faedah ayat yang bisa kita petik dari ayat ini apa? Yang pertama, bayanu azamatillahi azza wajal. Penjelasan tentang keagungan Allah. Dari mana? Yaitu dari firman-Nya, wa id akhadna. Dan ingatlah ketika kami mengambil. Di sini Allah mengatakan kami. Ya, dalam bahasa Indonesia kami itu menunjukkan banyak, Pak. Tapi dalam bahasa Arab kami itu tidak hanya digunakan untuk menunjukkan banyak. Ya, kami kalau ditujukan untuk satu orang itu artinya pengagungan. Maka ketika Allah mengatakan wa id akhadna, dan ingatlah ketika kami, maksudnya Allah, tapi Allah menamakan dirinya kami, maksudnya apa? Lita'zim, kata para ulama, dalam rangka mengagungkan. Ya, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu ayat ini menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, faedah yang kedua yang bisa kita petik dari ayat ini apa? Anna tauhid ja'at bihi rusulu jami'an. Bahwa tauhid itu adalah ajaran yang diajarkan oleh semua rasul, bahkan itu yang pertama kali mereka dakwahkan. Lihat dalam ayat ini ya, Allah mengatakan apa? Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, apa yang Allah sebutkan pertama kali? Yaitu jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah. Allah sebutkan pertama kali tauhid dulu, Pak. Kenapa? Karena itu yang paling urgent. Itu yang paling penting. Itu yang merupakan pondasi dan dasar segala amal. Tanpa tauhid, amal kita tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan seseorang tidak mungkin beramal kalau hatinya tidak ada tauhid. Orang mau beramal itu, Pak, ketika tauhidnya sudah menghunjam di dada dia. Ikhlas, tawakal, yang merupakan amalan-amalan hati yang paling agung gitu ya. Ya, itu asalnya dari tauhid. Makanya Allah memulai dengan tauhid. Para nabi dan rasul memulai dakwah mereka dengan apa? Tauhid. Rasulullah ketika memerintahkan para sahabat, mengirim para sahabat sebagai da'i-da'i, ternyata yang Rasulullah ajarkan yang pertama kali apa? Tauhid. Maka setiap dakwah yang tidak memulai dari tauhid, itu dakwah yang tidak sesuai dengan dakwah para nabi dan rasul. Ada dakwah, Pak, yang fokusnya hanya sebatas akhlak aja. Kalau masalah akhlak sih semua agama sama, Pak. Sepakat kalau masalah akhlak sih, insya Allah. Ada lagi yang dakwahnya tak politik aja, Pak. Apa ada nabi yang dakwahnya fokus kepada politik? Tidak. Ada lagi dakwahnya hanya fokus pada apa? Khilafah. Apa ada para nabi yang tujuan dakwahnya menegakkan khilafah? Yang fokus dakwahnya khilafah? Tidak ada. Nabi Nuh 950 tahun, Pak. Dakwah kepada apa? Tauhid. Nabi Nuh dapat khilafah enggak? Enggak. Ya. Semua nabi dan rasul dakwah mereka tauhid agar manusia wafat di atas la ilaha illallah. Ya, bahkan mereka yang mendakwahkan kepada khilafah sampai detik ini pun juga khilafah enggak tegak-tegak, tauhid juga enggak benar-benar gitu kan. Ya. Nah, ya akhi, kita memandang khilafah itu bukan tujuan. Tujuan utama adalah supaya apa? Orang mentauhidkan Allah. Tapi mereka yang berdakwah kepada khilafah, apa bilangnya? Justru dengan khilafah tauhid bisa tegak. Kita katakan kalau khilafah dulu baru tauhid, pasti para nabi dan rasul akan apa? Khilafah dulu, Pak. Baru apa? Tauhid. Tapi ternyata tidak. Rasulullah SAW di kota Mekah ditawarkan jadi pemimpin Arab. Rasulullah tolak. Rasulullah lebih memilih jalan dakwah tauhid. Masya Allah, memang berat, Pak, berat sekali. Maka dari itulah, ya akhwan Islam, ya, kita dalam manhaj berdakwah tentu berusaha mengikuti manhaj dakwah para nabi. Itu dalam, ya, dakwah kita berusaha untuk prioritaskan tauhid agar manusia mengenal tentang La ilaha illallah. Agar manusia hanya memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha faidah yang ketiga, kata Syekh Utsaimin, anal ibadata khassatun billah tabaraka wa taala. Bahwa ibadah itu hanya khusus untuk Allah. Selain Allah tidak berhak diibadahi. Adakah selain Allah yang berhak diibadahi, Pak? Tidak ada. Nabi Isa berhak diibadahi? Ya. Tidak. Nabi Isa manusia yang Allah ciptakan. Matahari berhak diibadahi? Matahari makhluk yang Allah ciptakan. Kuburan para wali berhak diibadahi? Tidak berhak, Bapak sekalian. Ibadah itu hanya untuk Allah. Dan itu hak Allah yang paling besar. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW sabda, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-Nya yaitu hendaklah mereka beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah sedikitpun juga. Itu hak Allah yang paling besar, Pak. Maka ibadah hanya untuk Allah. Siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, sungguh ia telah berbuat syirik-syirik yang besar. Iya. Orang yang tawakalnya kepada jimat misalnya, orang yang berdoa kepada kuburan-kuburan, kepada mayat-mayat yang ada di kuburan yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Orang yang menggantungkan pengharapannya kepada makhluk. Itu semua orang-orang yang jatuh kepada syirik besar, Pak. Kenapa? Karena dia sudah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa minha faidah yang keempat yang bisa kita petik dari ayat ini, wujubul ihsan ilal walidain. Wajibnya berbuat ihsan kepada orang tua. Dan ini, Pak, semua nabi dan rasul semuanya menganjurkan bakti kepada orang tua. Semua syariat berbakti kepada orang tua ini sepakat padanya seluruh nabi dan rasul. Iya. Di situ Allah mengatakan wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tuamu hendaklah berbuat ihsan. Kata Syekh Utsaimin, wa inna ma aujaba dzalik li anna ni'matal walidain 'ala waladihi ma hiya allati tali ni'matallahi 'azza wa jalla. Allah wajibkan itu kenapa? Karena nikmat dua orang tua itu kepada anak setelah nikmat Allah kepada dia. Allah yang menciptakan kita. Orang tua sebagai sebab adanya kita. Orang tua yang memelihara kita. Maka nikmat orang tua setelah nikmat Allah menciptakan kita. Maka kewajiban kita setelah kita beribadah kepada Allah, yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya. Maka ikhwatul Islam, di sini Allah tidak menyebutkan bagaimana berbuat ihsan. Allah mengatakan wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat ihsanlah. Tapi Allah tidak menyebutkan, Pak, ihsannya itu gimana gitu, Pak. Kenapa? Supaya masuk padanya semua makna ihsan. Semua makna ihsan masuk kepada orang tua tersebut. Allah juga tidak menentukan ihsan itu harus ngikutin kebiasaan Arab apa mana, tidak. Supaya apa? Supaya dalam hal ini, karena kaidah mengatakan ya, setiap dalil yang tidak ada batasannya dalam syariat, maka batasannya dikembalikan kepada adat istiadat selama tidak bertabrakan dengan syariat. Maka semua yang sifatnya perbuatan ihsan kepada orang tua kita menurut adat kita orang Indonesia, selama itu tidak bertabrakan dengan syariat Islam, enggak masalah. Contoh misalnya cium tangan sama bapak, sama ibu. Memang kalau di Arab sih mungkin ya cium tangan ya jarang. Tapi di Indonesia cium tangan itu sesuatu dianggap sebagai apa? Perbuatan ihsan kepada orang tua. Maka cium tangan termasuk ihsan. Tidak ada batasannya dalam syariat. Iya. Makanya Imam Nawawi juga mengisyaratkan hal itu dalam Riyadhus Shalihin. Ya, tentang cium tangan kepada para ulama, demikian pula kepada orang tua. Maka di negeri kita, cium tangan sama orang tua itu penghormatan, berbakti namanya. Walaupun memang Syekh Fauzan dan para ulama memberikan batasan, jangan sampai cium tangannya itu kayak ruku gitu, Pak. Sebab kalau ruku itu sudah masuk kepada apa? Nilai ibadah. Karena ruku hanya untuk Allah, sujud hanya untuk Allah. Terus gimana kalau sungkeman itu, Pak? Orang terkadang jalan sambil apa, di atas apa, di atas lutut itu, Pak. Ya, sungkem. Gimana nih, boleh apa enggak keginian? Kalau saya memandang ya seperti ini tidak baik, Pak. Kenapa? Karena ada nilai seperti ruku atau sujud ya kepada manusia. Ya, kita biasa ajalah cium tangan. Tidak perlu kemudian kita melakukan perbuatan-perbuatan seperti sujud atau ruku kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, itu pendapat saya. Ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum. Maka Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua kamu berbuat ihsanlah. Ya. Berarti ini menunjukkan tidak cukup sebatas kita tidak menyakiti hati orang tua. Ah, yang penting saya enggak menyakiti hati mereka udah selesai, enggak bisa. Sampai kamu berbuat baik kepada orang tuamu. Berbuat baik dengan apa? Semua perbuatan baik. Dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, dengan sopan santun kita. Kita kasih hadiah yang membuat mereka gembira. Mereka butuh kita bantu. Iya. Nah, ikhwat Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kata Syekh Utsaimin, wal ihsan ilal walidain syamilun lil ihsani bil qawli wal fi'li wal mal wal jah wa ghairi dzalika min anwa'il ihsan. Dan berbuat ihsan kepada kedua orang tua itu mencakup perbuatan ihsan dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan harta, dengan kedudukan, dan ihsan yang lainnya. Pokoknya di sini Allah memutlakan ihsan aja udah. Makanya kalau kita dapatkan dalam Al-Qur'an, Pak, ya kata-kata yang Allah mutlakan seperti dalam ayat ini, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat ihsan kepada orang tua, itu berarti maknanya umum, mencakup padanya semua makna-makna apa? Ihsan. Ya. Ini ikhwata Islam. Faedah yang kelima yang bisa kita petik dari ayat ini. Kata Syekh Utsaimin, wujubul ihsan ila dzil qurba. Wajibnya berbuat ihsan juga kepada karib kerabat kita, Pak. Ya, setelah orang tua baru kemudian karib kerabat. Tuh lihat, di sini Allah menyebutkan orang tua dulu. Baru kemudian apa? Karib kerabat. Berarti antum kalau berbuat baik, orang tua dulu tuh prioritaskan. Sudah orang tua, alhamdulillah, saya sudah berbuat baik pada orang tua. Setelah orang tua siapa? Maka karib kerabat kita, kakak kita, adik kita, paman kita. Jangan sampai kebalik. Sama teman loyal, sama orang tua, apa sama kerabat pelit. Ada orang kayak gitu tuh. Sama kakaknya, sama adiknya, sama kerabatnya, pelitnya minta ampun. Tapi kalau sama teman-temannya, oh masya Allah, ya, ini nggak benar, Pak. Karena berinfak, bersedekah, membantu karib kerabat itu pahalanya dua, kata para ulama. Yang pertama apa? Pahala sedekah. Yang kedua apa? Pahala menyambung silaturahim, masya Allah. Ya. Ini. Maka coba kita perhatikan ya karib kerabat kita yang paling dekat ke kita. Ya. Kata Syekh Utsaimin, "Wa hum man yajtami'una bihi bil abir rabi' famadun walakin yajib an na'lam annal ihsan yatafawat fa kullu man kana aqrab fa huwa aula bil ihsan." Kata beliau, wajib kita ketahui bahwa berbuat ihsan kepada karib kerabat juga berbeda-beda. Semakin dekat kekerabatan, maka semakin itu yang paling kita dahulukan. Iya. Mana yang lebih dekat? Kakak atau saudara sepupu? Kakak jelas dong, ya kakak kita dahulukan daripada saudara sepupu kita. Iya. Demikian, semakin dekat semakin kita dahulukan, kata beliau. Kenapa kata beliau? Li'anna al-hukma idza 'ulliqa bi wasfin qawiyyin bihasbi quwwati dzalikal wasf. Karena hukum itu kalau dikaitkan dengan sifat yang kuat, maka disesuaikan dengan kekuatan sifat tersebut. Di sini Allah mengatakan karib kerabat. Ya, qurba, qurba itu artinya kerabat dekat, begitu. Berarti sifatnya dekat. Berarti semakin dekat semakin itu lebih kita dahulukan daripada yang lainnya. Ya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik ya akhul Islam yang keenam. Wa minha wujubul ihsan ilal yatama. Wa huwa yashmalu al ihsana ilaihim anfusihim wal ihsan fi amwalihim. Wajibnya berbuat ihsan kepada anak-anak yatim. perhatikan, Pak. Kalau kita melihat ada anak yatim tuh jangan dimarahin, jangan ditengking. Ya, karena Allah mencela itu. Dalam surat apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Terus? Hah? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang mendustakan hari pembalasan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu adalah orang yang suka menengking anak yatim. Allah mengatakan bahwa orang yang berbuat buruk kepada anak yatim itu tanda kurangnya iman kepada kehidupan akhirat, Pak. Berarti berbuat baik kepada anak yatim itu tanda keimanan kepada kehidupan akhirat. Ya, bahkan sebagaimana pernah saya sampaikan ya, ketika ada seorang sahabat bertanya, "Hai Rasulullah, apa yang membuat hati itu bisa apa? Lembut?" Kata Rasulullah, "Imsah ra'sal yatim." Usaplah kepala anak yatim. Bayangkan, mengusap kepala anak yatim bisa melembutkan hati, Pak. Gimana kalau kita berbuat baik kepada anak yatim? Ya, lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya. Kata beliau, berbuat ihsan kepada anak yatim mencakup yang pertama apa? Berbuat ihsan kepada anak yatim itu. Yang kedua, berbuat ihsan kepada hartanya anak yatim. Karena kan terkadang ketika ayah meninggalkan, si anaknya dapat warisan enggak? Dapat warisan. Maka warisan yang hartanya ini harus dipelihara dengan baik tuh. Banyak di antara kita zalim sama anak yatim, Pak. Ya. Ketika seorang laki-laki meninggalkan istri, meninggalkan anak, itu duitnya dipegang semua sama istrinya. Ya. Atau dipegang semua sama kakak, sama adiknya. Atau misalnya ada dua istri, istri pertama, istri kedua. Semuanya dipegang sama istri pertamanya, istri keduanya enggak boleh. Banyak terjadi, Pak, zalim Allah, kezaliman seperti ini. Ya. Zalim masalah harta itu mengerikan di hari kiamat, ya akhi. Faedah yang ketujuh yang bisa kita petik dari ayat ini, akhi, wujubul ihsan ilal masakin. وَذَارِكَ بِإِعْطَائِهِمْ مَا يَسْتَحِقُّونَ مِنَ الزَّكَاةِ وَدَطْعِ الضَّرُورَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. Wajibnya berbuat ihsan kepada fakir miskin. Nih, ya. Coba kita perhatikan orang-orang miskin di sekitar kita, terutama ya, antum-antum yang diberikan oleh Allah kelebihan harta, jangan hanya mikirin gimana saya bisa beli mobil, gimana saya bisa beli ini, beli itu, tapi gak pernah mikir bagaimana saya bisa memperhatikan orang-orang susah, orang-orang miskin. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana juga pernah saya sampaikan bersabda apa? As-sa'i 'alal armalah wad-du'afa kal mujahid fi sabilillah. Wa qas-sa'im alladhi la yuftir wal qa'im alladhi la yaftur au kama qala. Orang yang memperhatikan para janda, orang-orang yang lemah, kata Rasulullah pahalanya seperti apa? Seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dan seperti orang yang berpuasa terus menerus dan sholat terus menerus. Bayangkan. Luar biasa. Ya. Kita berbuat baik sama orang-orang fakir miskin. Kita perhatikan orang-orang yang susah. Orang-orang yang ya, para janda. Nih di kampung tengah banyak Pak janda, Pak. Ya. Antum jangan antum pikirin janda cantik doang yang antum pikirin. Yang lain enggak. Ya. Yang susah-susah pikirkan. Gimana ini? Ya, bantu mereka. Apalagi yang sudah pada tua renta, yang sudah tidak bisa lagi mencari nafkah. Ini wallahi ya akhi, selama kita memperhatikan mereka, Allah akan perhatikan kebutuhan kita. Wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhi, kata Rasulullah. Allah akan terus membantu seorang hamba selama si hamba ini membantu saudara-saudaranya. Ya. Faedah yang ke-8, akhi, yang bisa kita petik dari ayat ini, wujubul qawlil hasan. Wajibnya berkata-kata yang baik. Kenapa? Karena Allah mengambil di sini perjanjian dari Banu Israel. Wa qulu linnasi husna. Dan ucapkanlah kepada manusia ucapan yang baik. Nih, Pak. Kita kalau ngomong di Facebook, kalau ngomong di media-media sosial itu harus baik, Pak, kata-katanya. Ya, banyak di antara kita kalau ngomong di Facebook kemudian lagi kesel, itu yang ngeri tuh, Pak. Bahasa-bahasanya nyelekit, nyakitin hati, bahkan terkadang isi ragunan keluar semuanya. Ada anjing, ada babi, ada apa macam-macam sudah. Seorang mukmin enggak berhak, Pak. Jangan kita membalas. Ya, kalau ada orang yang abis Ustaz, dia ngomongnya nyakitin hati banget, ya saya balas dengan yang serupa. Kalau balas dengan yang serupa enggak masalah, betul. Boleh, kata para ulama. Tapi kalau kita memaafkan itu lebih baik. Kalau misalnya ada orang mengatakan di Facebook, ya dasar babi lu. Lu kita balas lagi, lu juga. Ya enggak apa-apa, dalam Islam boleh. Membalas keburukan yang serupa itu boleh, Pak. Selama serupa gitu. Masalahnya terkadang kita lebih, kalau ada orang yang ngomong, ya dasar bodoh lu, ente iblis. Nah, kan akhirnya kita balas dengan yang lebih, ini enggak adil, ini tidak serupa. Berarti yang lebih buruk siapa? Kita, zalim jadinya. Makanya kan sudah pernah saya sampaikan, ya, ketika ada orang Yahudi melewati Rasulullah SAW, apa kata orang Yahudi itu? Assam alaik, assam alaik, assam alaik, sampai 3 kali. Assam alaik artinya apa? Kematian atasmu. Rasulullah pun juga menjawab 3 kali apa? Wa alaik, dan atasmu. Kan adil. Tapi apa yang terjadi? Aisyah radhiyallahu anha kesal, Pak. Apa kata Aisyah? Waalaikumsalam wal-la'na ya abna al-qirada wal-khanazir. Atas kalian kematian dan laknat, hai anak-anak kera dan babi. Lihat Rasulullah SAW menegur Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah membalas dengan lebih dari apa? Ucapan mereka. Sementara Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan untuk keburukan adalah keburukan yang sama. Upayakan sama, udah. Kalau ada orang bilang ke antum bodoh lu, kita jawab lu juga. Sama, udah selesai. Boleh seperti itu, enggak apa-apa, ya. Cuma masalahnya kalau kita lagi emosi seringkali enggak bisa adil loh, Pak. Makanya lebih bagus kita diam aja deh, sabar. Makanya ketika Rasulullah SAW melihat Abu Bakar dicaci maki, Abu Bakar diam aja. Dicaci maki, Abu Bakar diam, enggak balas. Rasulullah tersenyum, Pak. Tersenyum Rasulullah. Dicaci maki lagi Abu Bakar. Rupanya Abu Bakar enggak tahan. Balas lagi Abu Bakar mencaci. Maka Rasulullah pun pergi. Melihat itu Abu Bakar mengejar Rasulullah dan berkata, "Hai Rasulullah, ketika aku tadi diam engkau tersenyum dan ketika aku balas engkau pergi, hai Rasulullah." Kata Rasulullah apa? "Ketika engkau diam, hai Abu Bakar, aku melihat malaikat yang membalasnya. Dan ketika engkau membalas, aku melihat setan hadir dan aku tidak mau duduk di majlis yang ada padanya setan." Padahal kalau Abu Bakar membalas boleh dalam syariat, boleh, enggak apa-apa, Pak. Ya, tapi di saat kita membalas itu setan hadir. Supaya apa? Supaya kita di sehingga akhirnya kita ingin membalas dengan yang lebih dari itu. Nah, inilah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka Allah mengatakan wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ucapkan kata-kata yang baik. Ya. Kalau kita sedang emosi lebih baik kita diam. Ya. kita berbicara kepada siapapun, katakanlah dengan kata-kata yang lembut, yang sopan, yang santun. Walaupun kita sedang bercanda, ya, walaupun kita sedang bercanda, ya. Jangan sampai kita punya kebiasaan, Pak, kalau kita itu terkadang kalau bercanda, nyandain orang tuh nyelekit, Pak. Ada orang kebiasaannya begitu. Ya, nyandain orang tapi nyinggung. Nyinggung apa? Nyinggung perasaan dia. Ya. Nyelekit, akhirnya mungkin orangnya ketawa tapi hatinya sakit, Pak. Ini jangan sampai loh, Pak. Kenapa? Karena menyakiti hati seorang mukmin itu berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Qila li Rasulillah, dikatakan kepada Rasulullah, ya rawi Rasulullah, inna fulanah tusalli bil lail. Sesungguhnya si fulanah itu, ya Rasulullah, suka salat malam, suka puasa sunnah dan sedekahnya banyak, ya Rasulullah. Namun sayang, ya Rasulullah, lisannya suka menyakiti tetangganya, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hiya min ahlin nar. Wanita itu termasuk penduduk api neraka. Padahal sholatnya, sholat malamnya rajin, puasa sunahnya rajin, sedekahnya banyak. Tapi rupanya ngomongnya nyakitin hati. Ternyata Rasulullah mengatakan apa? Dia penduduk api neraka. Penduduk api neraka. Maka hati-hati, Afi, kalau kita ngomong itu jangan sampai nyakitin hati seorang mukmin. Ya. Wa minha faedah yang keberapa? Yang ke-9. Al-amru bi iqamati shalah 'ala wajhil wujub fi ma la tashihu shalatu illa bih. Perintah untuk menegakkan salat. Ya. Baik itu salat wajib maupun salat sunnah masuk dalam ayat ini. Sebab Allah memutlakan wa aqimus shalah, dan dirikan salat. Dan Allah di sini tidak menentukan salat yang mana, maka masuk padanya salat wajib dan salat sunnah. Karena yang sunnah juga dalam Islam itu, Pak, dianjurkan. Apa termasuk yang diperintahkan. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa, Pak? Kata Rasulullah, ya. Wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah. Ketahuilah bahwa sebaik-baiknya amal kamu adalah salat. Berarti amalan ibadah yang paling utama itu apa? Salat. Iya. Makanya Ibnu Mas'ud beliau berkata apa? Aku ini enggak pernah puasa sunnah. Kenapa? Karena kalau aku puasa sunnah, aku gak bisa memperbanyak sholat sunnah. Sementara aku lebih mendahulukan sholat daripada apa? Puasa. Iya. Kenapa? Iya, jelas. Karena sholat sunnah lebih utama daripada puasa sunnah. Sahih. Taib ya akhi, kita ambil faedah yang ke-10. Wa minha anna shalawati mafruḍatun 'ala man kana qablana. Di antara faedah ayat ini bahwa salat itu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita juga. Ya, salat itu diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum umat Islam. Tapi caranya wallahu a'lam. Ya, karena syariat para nabi terkadang berbeda-beda. Ya. Wa minha wujubu ita'iz zakah. Wow, iya. Di antara faedah ayat ini wajibnya bayar zakat, dan bahwasanya zakat juga diwajibkan kepada umat sebelum kita. Iya. Dan tentunya, akhi, masalah zakat itu harus ditentukan oleh dalil. Jangan nentuin zakat sendiri. Nisabnya harus ngikutin dalil. Jenisnya juga harus ngikutin dalil. Baik dalil itu Al-Quran, hadis maupun apa, qiyas. Jangan bikin zakat sendiri. Ya, misalnya ada zakat pribadi 20% dan yang lainnya. Mana ada dalilnya? Atau zakat profesi, tiap bulan gajian dipotong 2,5%, padahal gajinya cuma 2 juta. Gajinya cuma 3 juta. Ya, padahal yang namanya gaji uang itu kan kalau dikonversikan masuknya ke emas, Pak, bukan ke mana? Bukan ke beras. Sedangkan emas itu kalau sudah sampai nisab dan sudah lewat satu tahun. Ya. Wa minha anna bani Israil ma'a hadzal mitsaq alladzi akhadahu Allahu 'alaihim lam yaqumu bihi illa al-qalil minhum. Di antara faedah ayat ini bahwa Bani Israil ternyata sedikit sekali yang mengamalkan perjanjian yang Allah ambil dari mereka ini. Dan dari itu ya akhi, kita jangan sampai seperti Bani Israil. Coba lihat akhi, isi perjanjian yang Allah ambil kepada Bani Israil ini sama persis dengan yang Allah ambil kepada kita kaum muslimin. Yang Allah ambil kepada kita dalam surat Al-An'am ayat 151, 152, 153 yang disebut oleh para ulama dengan ayat wasiat-wasiat Rasulullah. Iya. Di mana Allah mengatakan dalam surat ayat Al-An'am ayat 151 itu, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana." Katakan hai Muhammad, kemarilah aku akan bacakan kepada kalian apa yang menjadi wasiat Rabb kalian kepada kalian, itu agar kalian jangan sekutukan Allah sedikit pun juga, dan agar kalian berbakti kepada orang tua. Dan isinya sama dengan apa yang Allah ambil dari Bani Israil. Maka jangan sampai kita seperti Bani Israil. Kalau Bani Israil mayoritas mereka tidak mengamalkan isi perjanjian itu, maka kita umat Islam jangan sampai seperti itu. Tapi qadarullah, Allah Rasulullah sudah mengabarkan bahwa umat Islam akan ikut-ikutan mereka, Pak. Kata Rasulullah, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum." Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Masya Allah. Yang jelas kita berusaha semaksimal mungkin akhi ya, untuk mengamalkan perjanjian yang Allah ambil tersebut. Wa minha anna tawalli bani Israil kana tawallian kabiran haythu kana tawallian bi'i'rab. Di antara faedah ayat ini bahwa orang-orang Bani Israil ketika tidak mau melaksanakan perjanjian yang Allah ambil ini, Pak, itu bukan hanya sebatas tidak melaksanakan, tapi juga i'rad, berpaling. Berpaling sama sekali enggak mau. Ya. Dan ini besar, Pak, besar. Di mana ya akhwal Islam, Ibnu Qayyim ketika menyebutkan tentang jenis-jenis kufur besar, di antara kufur besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam itu kufur i'rad, itu kufur berpaling. Ya. Wa minha anal mutawalli al-mu'rid ashad min al-mutawalli wa al-mu'rid. Ayat ini juga menunjukkan bahwa orang yang berpaling, orang yang tidak melaksanakan perintah, ya, karena ia berpaling hatinya, itu lebih berat daripada orang yang tidak melaksanakan perintah karena apa? Malas. Beda, Pak. Kalau ada orang misalnya tidak melaksanakan perintah karena malas, bukan dia berpaling, tidak. Dia mengakui itu apa? Ya, perintah Allah. Dia mengakui, saya ini dosa, cuma malas aja gitu. Beda dengan orang yang tidak mau sholat karena apa? Berpaling, sombong, dia enggak mau dia. Ah, saya enggak butuh sholat. Ya, ini orang berpaling banget nih, Pak. Maka yang pertama, ya, kalau ada orang misalnya meninggalkan sholat karena malas, ikhtilaf para ulama, ini murtad apa enggak nih? Adapun yang kedua, semua ulama sepakat nih orang murtad dari agama Islam. Ya. Makanya lebih berat, Pak. Model yang jenis kedua ini. Ada orang yang ya mengatakan begini. Zina enggak apa-apa. Boleh kok. Oh, ini namanya berpaling, Pak. Bahkan menentang. Ya, mengerikan ya akal Islam, azami Allah wa ya. Maka walaupun dia enggak berzina, tapi dia dengan keyakinannya mengatakan zina halal, enggak apa-apa, sengaja dia berpaling dari syariat dan menentang hukum Allah. Walaupun enggak berzina, semua ulama sepakat ini orang murtad dari agama Islam. Kalau ada orang berzina tapi dia mengakui zina haram dan bahwasanya dirinya berdosa, dia belum sampai murtad dari agama Islam, tapi dia pelaku dosa besar. Iya. Maminha anna tawalli qad yakunu bi i'rad wa qad yakunu bi ghairi i'rad. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mau melaksanakan perintah atau melaksanakan larangan itu, ya, sudah kita sebutkan tadi, terkadang karena ngikutin hawa nafsu dan terkadang karena berpaling. Ya, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya akhi, kita lanjutkan ayat selanjutnya, ayat 84. Allah taala berfirman kembali mengingatkan perjanjian yang Allah ambil dari Banu Israel. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Wa id, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari kalian, wahai Bani Israel. Ya. La tasfikuna dima'akum, jangan kalian mengucurkan darah kalian. Artinya jangan kalian saling membunuh. Ya, ay la turiqunaha, kata Syekh Utsaimin. Artinya jangan kalian mengucurkan darah kalian. Dan ini juga diharamkan oleh kaum mukminin, ya, atas kaum mukminin, Pak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yahilu limri'im yu'minu billah wal yaumil akhir an yasfika biha daman. Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk mengucurkan darah yang tidak hak. Maka Allah di sini mengambil perjanjian dari Banu Israel, janganlah kalian mengucurkan darah kalian. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan jangan kalian mengusir diri kalian dari negeri-negeri kalian. Artinya, jangan kalian saling berperang dan mengusir sebagian kalian ya yang lainnya. Ya. Saling menguasai, saling mengusir. Dilarang oleh Allah. Thumma aqrartum wa antum tashhadun. Ya, kemudian kalian pun menyetujuinya dalam keadaan kalian waktu itu menyaksikan. Tapi apa yang terjadi, Pak? Mereka melaksanakan perjanjian itu tidak? Tidak. Itulah sifat Banu Israel. Tahu enggak? Orang-orang Banu Israel itu diambil perjanjian oleh Allah itu sampai-sampai gunung diangkat, Pak. Ketika Allah mengambil perjanjian dari Banu Israel, tadinya mereka enggak mau, Pak. Padahal itu isi perjanjiannya kebaikan buat mereka, Pak. Itu hanya beribadah kepada Allah, berbakti kepada orang tua, berkata baik, berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan yang apa itu enggak baik? Baik enggak, Pak? Tapi apa yang terjadi? Enggak mau Bani Israel. Akhirnya Allah angkat gunung Tur di atas kepala mereka persis. Kalau mereka tidak mau mengambil perjanjian ini, akan di ya dibenamkan itu. Akhirnya mereka mengambil perjanjian. Tapi setelah itu apa? dasar Bani Israel. Mereka pun malah membatalkan perjanjian dan berpaling. Na'udzubillah. Itu memang sifatnya Bani Israel, Pak. Jangan sampai kita punya sifat seperti mereka, Pak. Suka membatalkan perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kita lanjutkan nanti ya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.